إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله الطلبة حفظكم الله kita akan melanjutkan pelajaran Kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Bab qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata fi'lul qalbi. لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. باب قول النبي سبد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله سبد النبي أنا أعلمكم بالله aku adalah orang yang paling berilmu di antara kalian terhadap Allah. Wa anna al-ma'rifata fi'lul qalb, dan bahwa al-ma'rifah pengetahuan itu fi'lu al-qalbi, perbuatan al-qalb. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wa jal, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi Allah azza wa jal yu'akhidukum apa kita terjemahkan yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, ini terkait dengan apa, al-yamin, al-yamin sumpah ya. Sebelumnya dikatakan la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, la yu'akhidukumullahu illawi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim, terkait dengan ila ya kan, nah lilladzina yu'luna min nisa'im dan seterusnya. Ila yaitu ya sama sebetulnya, ada sumpah juga di situ, ila itu sumpah untuk menjauhi tidak menggauli istri. Tapi sebelumnya dikatakan la yu'akhidukum Allahu billagwi fi aymanikum malaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah azza wa jal tidak menghukum kamu karena sumpah yang lagwi. Nah, ini adalah ada lagul yamin. Ya. Ada pula yamin sumpah yang tidak lagu, yang tidak lagwi. Ya, ini sumpah yang betul-betul. Kalau lagu, al-lagu fi aymanikum, ini sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Sering orang dalam ucapannya, terutama di kalangan orang-orang Arab sampai sekarang, terkadang ada yang begitu mudah bersumpah. Ya, wallahi saya begini, wallahi saya begitu, wallahi enggak begini, wallahi enggak begitu. Ya, itu hal yang sebagian orang terlalu biasa sumpah. Tapi itu yang enggak niat sumpah. Ya, enggak niat sumpah. Nah, itu disebut lagul yamin. Disebut lagul yamin. Yang seperti ini enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena istilahnya ya latah ya, begitu saja keluar tanpa dia pikir, spontan. Dia keluar seperti itu karena kebiasaan. Sehingga kalau ada sedikit-sedikit keliru ya, tidak hukumnya seperti hukum sumpah yang betul-betul. Itu namanya lagul yamin. Walaki yu'akhirukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah Azza wa Jalla menghukum kalian karena ma kasabat qulubukum. Ya. Ma kasabat disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yakni istaqarrat. Ya, istaqarrat fi qulubikum, yakni yang mantap, yang kokoh, yang niat betul-betul, sumpah yang betul-betul sumpah. Nah, ini sumpah yang tidak main-main, bukan lagwi. Ya, ada sumpah yang seperti itu. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini. Ini dalam kitab apa? Kita masih dalam kitab apa? Apa? Kalau kita ini belajar kitab apa ini sekarang? Kitabul Iman. Ya, kitab Al-Iman. Yang pertama kitab Bad'u Al-Wahi. Nah, sekarang kita kitab Al-Iman. Sehingga bab-bab yang ada ini terkait dengan bab Al-Iman. Nah, Al-Bukhari rahimahullah di sini menyebutkan bahwa di antara bagian daripada iman adalah apa? Al-Ma'rifah. Kita telah ketahui bahwa Al-Iman dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan telah kita sebutkan ya, qaulun wa amal, ya, qaulun wa amal. Qaulun ada qaulul qalbi dan qaulul lisan. Amal ada apa? Amalul qalbi wa amalul lisan dan amal jawarih. Ya, ini terdiri dari lima hal ini, iman. Ingat ya, qaulul qalbi dan qaulul lisan. Kemudian amalul qalbi, amalul lisan, amal jawarih. Amal anggota badan. Ya, ini semua bagian daripada iman. Nah, Al-Bukhari rahimahullah di sini ingin menekankan annal ma'rifah fi'lul qalb. Annal ma'rifah fi'lul qalb. Ma'rifah yaitu pengetahuan, ilmu, itu bagian daripada fi'lul qalbi, yaitu amal al-qalb. Ya, tadi kita sebutkan amal ada tiga. Amalul qalbi, amal lisan, amal jawarih. Amal jawarih, amal anggota badan. Seperti apa? Ya puasa, ya haji, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad fi sabilillah. Ini amal jawarih. Amal lisan seperti apa? Baca qiraatul Quran. Baca apa lagi? Azkar, zikir. Ya. Dan termasuk bahkan ingkarul mungkar bisa juga dengan lisan. Nah, sekarang amal qalbi. Apa amal qalbi? Macam-macam ada khasyiatullah, takut kepada Allah, amal qalbi, tawakal, juga amal qalbi. Dan al-ma'rifah. Ilmu juga termasuk dari amal qalb. Jadi antum belajar ya, mengetahui ilmu, antum belajar tambah lagi ilmunya ya. Antum murajaah semakin kuat pengetahuannya. Tafakur, merenungkan ayat-ayat Allah, tadabbur. Ini semua adalah fi'lu al-qalbi, perbuatan qalbu, dan ini bagian daripada iman. Ini bagian daripada apa? Iman. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika ingin majelis ilmu, ta'al hayya nu'min sa'ah. Hayya nu'min sa'ah. Ayo kita duduk, kita beriman sejenak. Dengan mudzakarah, mengingat ilmu, ada apa? Kita sedang melakukan iman dengan ilmu tadi, amal qalbi. Di samping juga amal anggota badan, ada juga amal al-qalb. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah Azza wa Jal. Ini juga menunjukkan bahwa ya, Nabi SAW kalau begitu imannya apa? Paling tinggi. Dalam amal qalbi beliau paling tinggi karena beliau paling berilmu tentang Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian juga di ayat ini disebutkan wala yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, ya. Ini juga menunjukkan bahwa al-qalb punya kasab. Kasab itu ya perbuatan, ya kan? Qalbu punya kasab. Ya. Amal anggota badan juga punya kasab, perbuatan, ya. Bima kuntum taksibun, dengan apa yang kalian perbuat. Nah, anggota badan kita berbuat, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Qalbu juga punya kasab, perbuatan. Ya. Nah, di antara perbuatan qalb, amal qalbu adalah apa? Al-ma'rifah. Dia mengetahui pengetahuan-pengetahuan agama, hukum-hukum atau bagian-bagian yang harus diimani, ma'rifatullah dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Jadi bab ini wallahu a'lam di situ Al-Bukhari rahimahullah hendak menekankan bahwa ini ma'rifatu al-qalb termasuk bagian daripada iman karena itu termasuk daripada amal qalbi. Selanjutnya beliau di sini menyebutkan satu hadis. Haditsun musnad sahih. Qala al-Bukhari rahimahullah Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ismail Muhammad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Ibn Barbizbah Abu Abdullah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Ju'fi Mawlahum Haddathana Muhammad bin Salam Haddathana Muhammad bin Salam Haddathana Muhammad bin Salam. Ini Syekh Al-Bukhari Syekh Al-Bukhari Muhammad bin Salam disebutkan di sini Al-Bikandi Muhammad bin Salam Abu Abdullah Al-Bikandi Thiqatun Thabt Thiqatun Thabtun di sini ada faedah terkait dengan nama ini Muhammad bin Salam. Ya. Muhammad bin Salam yaitu pada bacaan salam pada bacaan salam semua nama yang tulisannya seperti ini maka semuanya dibaca dengan tasydid ya salam salam salam semua illa kecuali dua orang ya pertama sahabat Abdullah bin Salam ya, yang dulu seorang pendeta Yahudi masuk Islam itu dibacanya bitakhfif Abdullah bin Salam ya. Dan ini Syekh Al-Bukhari Muhammad bin Salam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail ya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ini Muhammad bin Salam Muhammad bin Salam dengan takhfif. Sebagian mentasydidkan juga, tapi yang rajih adalah takhfif Muhammad bin Salam. Jadi kaidahnya ya. Jadi dalam kitab Fathul Bari disebut seperti di dalam kitab Al-Mughni fi dhabti asma'ir rijal. Al-Mughni fi dhabti asma'ir rijal. Dan buku-buku yang lain juga disebutkan. Walhasil, kalau antum menemui nama yang tulisannya seperti ini, ya antum baca tasydid salam salam kecuali dua ini, ya. Abdullah bin Salam dan Muhammad bin Salam, Syekh Al-Bukhari. Qala akhbarana Abdah an Hisham. Abdah, Abdah bin Sulaiman Al-Kufi Al-Kilabi Al-Kufi. Abdah bin Sulaiman Al-Kilabi Al-Kufi. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu al-jama'ah. Thiqatun thabtun akhraja lahu al-jama'ah. An Hisham an Abi Hisham an Abi. Ya. Siapa Hisham di sini? Nah, Zaid ibn Hisham ibn Urwah. Ya, ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam ma'ruf sahabiyun jalil. Ya. Dia punya anak namanya Urwah. Urwah punya anak namanya Hisham. Nah, ini masya Allah, yani keturunan salihin. Nah. Berarti abi yaitu siapa? Urwah ibnu Az-Zubair. Nah, kemudian Aisyah. Ini kita sebutkan sanad ini sering bersilsilah seperti ini karena mereka bersaudara. Tentu Hisham dari ayahnya, dari Aisyah, Urwah ibn Zubair ini keponakannya Aisyah. Zubair ibn Al-Awwam. Zubair menikah dengan siapa? Asma, saudaranya Aisyah. Jadi ini keponakan Aisyah. Urwah itu keponakan Aisyah. Nah, baik. Adapun derajat Hisham an Abi an Aisyah, Hisham an Abi ini sanad sudah pernah kita lewati. Ada hadis berapa? Hadis kedua. Antum lihat hadis kedua. Hisham an Abi. Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah, ya kan? Sama. Sanadnya sama. Hisham thiqatun faqih. Thiqatun faqih akhrajalahu al-jama'ah. Hisham thiqatun faqih akhrajalahu al-jama'ah. Urwah. Urwah thiqatun faqihun masyhur. Ya. Urwah thiqatun faqihun masyhur. Ya, faqih masyhur. Urwah termasuk al-fuqaha as-sab'ah. Ya. Pernah dengar istilah al-fuqaha as-sab'ah? Ini beda dengan fuqaha imam mazhab yang empat. Berbeda. Kalau imam mazhab yang empat ma'ruf yaitu siapa? Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i dan Ahmad. Itu al-fuqaha al-arba'ah, empat ahli fikih. Nah, di sini ada istilah juga al-fuqaha as-sab'ah, tujuh ahli fikih. Nah, di antaranya adalah Urwah. Baik, sudah isya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Tadi al-fuqaha as-sab'ah ini al-fuqaha as-sab'ah ini di Madinah, ya, di Madinah. Terkenal di Madinah tujuh ahli fikih. Kalau al-fuqaha al-arba'ah yaitu tempatnya beda-beda. Di tempat yang berjauhan. Adapun al-fuqaha as-sab'ah ini di Madinah. Dan ini di kalangan para tabi'in. Di kalangan para tabi'in. Di kalangan para tabi'in. Disingkat oleh sebagian ulama, mereka ini dengan bait syair juga, ya, disingkat nama-nama mereka dengan satu nazam. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija. Faqul hum 'Ubaydullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu kharija. Ya, saya ulangi. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija. Riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija. Faqul hum Ubaydullah Urwatu, ini Urwah. Ubaydullah Urwatu Qasimun. Tiga, ya kan? Ubaydullah Urwah Qasim. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Tujuh, ya. Fakulhum Ubaydullah satu, Urwatu dua, Qasimun tiga. Kulhum Ubaydullah Urwatu Qasimun Sa'idun empat, Abu Bakr 5, Sulaiman 6, Kharijah 7. Ya, ini disebut al-fuqaha us-sab'ah fi 'asr at-tabi'in fi Madinah. Ya, insyaallah lain waktu kita sebutkan lebih rinci sedikit tentang mereka. Ada khilaf di antara ulama tentang as-sab' yang ketujuh dari fuqaha as-sab'ah. Insyaallah lain waktu. Sudah lewat, kita lanjutkan. An Hisham an Abihi an Aisha. An Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin zawjatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mukthirin fil hadith radhiyallahu anha wa ardaha. Naam, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiquna qalu inna lasna kahi'atika ya Rasulullah inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fayaghdhabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum, apabila memerintahkan mereka, amarahum minal a'mal, beliau memerintahkan mereka dari amalan-amalan, bima yutikun, dengan amalan yang mereka mampu. Kalau mereka para sahabat mengatakan, inna lasna kahayatika ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidaklah seperti keadaanmu ya Rasulullah. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu apa yang telah lewat dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ya. Fayaghdhabu, maka Nabi marah. Hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi, sampai diketahui kemarahan itu biwajihi, pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tumayakul, kemudian beliau mengatakan, inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, wa a'lamakum billah, dan orang yang paling berilmu di antara kalian kepada Allah, ana, adalah aku. Hadis ini wallahu a'lam maknanya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dengan perintah-perintah yang itu dalam kemampuan mereka, mereka justru mengatakan, kami enggak seperti engkau ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosamu. Ini wallahu a'lam maksudnya bahwa para sahabat merasa ingin beramal yang lebih. Bukan para sahabat merasa keberatan, tapi justru para sahabat ingin beramal yang lebih, ya. Karena mereka merasa tidak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah jelas diampuni, kalau kami tidak ada jaminan diampuninya dosa, sehingga kami ingin beramal yang lebih, melebihi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti hadis yang kita sering dengar, kisah tiga sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bertanya apa tentang amalan Rasulullah kepada para istri Rasulullah. Setelah mereka mendapat jawaban, mereka merasa kok amal Nabi ya seperti itu. Artinya menganggap amal Nabi ya biasa saja. Walaupun kalau menurut kita sudah luar biasa, ya kan? Kalau kita bercerita tentang amalnya Nabi, bagi kita sudah luar biasa, menunjukkan memang kita lemah sekali dalam amal, ya. Tapi amal Nabi, ketika para sahabat bertanya, ka'annahum taqalluha, mereka menilai amal Nabi kok sedikit, artinya biasa gitu. Maka mereka menyadari, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau kita tidak ada jaminan, maka kita harus beramal yang lebih. Sampai akhirnya mereka mengatakan, kalau saya sudah la asumu wa la uftir, saya akan puasa terus setiap hari dan enggak pernah tidak puasa. Yang satu mengatakan la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah, akan khusus ibadah. Yang satu mengatakan usalli wa la anam, saya akan tiap malam salat malam dan tidak akan pernah tidur. Nah, itu tekad mereka, karena mereka merasa tadi kalau Nabi beramal seperti itu sudah diampuni dosanya. Kalau kita enggak ada jaminan, maka kita ingin yang lebih daripada itu. Nah, ini sama. Ini yang disebutkan dalam hadis ini juga bermakna seperti itu, wallahu a'lam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami enggak seperti Anda. Anda sudah diampuni dosa-dosa Anda sehingga beramal sesuai kemampuan. Kami ingin yang lebih daripada itu." Seolah-olah begitu. Dan prakteknya para sahabat memang ya sebagiannya luar biasa, ya, sampai Nabi menasihati sebagian mereka untuk tidak melakukan yang seperti itu. Ketika mereka tiap hari puasa, ketika mereka tiap malam sholat malam dan tidak tidur, Nabi menegur mereka, bukan seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fayaghdab hatta yu'rafal ghadab fi wajhihi, maka beliau marah sehingga kemarahan itu nampak di wajah beliau. Kemarahan itu tampak di wajah beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inna atqakum lillah atqakum a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian dan paling berilmu tentang Allah Azza wa Jal adalah saya. Ya. Nah. Jadi Nabi SAW menganjurkan seperti itu kepada para sahabat. Bukan Nabi SAW yakni apa memberikan petunjuk kepada mereka sesuatu yang tidak maslahat atau kurang maslahat bagi mereka, justru maslahat bagi mereka. Ya. Tidak berlebih-lebihan sehingga nanti kesulitan. Karena ternyata juga akhirnya sebagian sahabat yang di masa mudanya memaksakan untuk sholat tiap malam, untuk puasa tiap hari, yang kemudian ditegur Rasulullah, sampai pada akhirnya ketika sudah tua baru merasakan, duhai seandainya dulu aku mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya aku dulu mengikuti tuntunan Rasulullah, sekarang baru terasa. Nah, jadi Nabi memberikan bimbingan seperti ini, itu betul-betul bimbingan yang sangat tepat. Bimbingan yang sesuai dengan memang kemampuan manusia sebatas pada yakni apa yang mungkin mereka lakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi mengatakan, aku yang paling bertakwa kepada kalian, paling berilmu tentang Allah, begini amalku. Apa kalian mau melebihi seolah-olah lebih daripada Rasulullah? Ya, enggak mungkin. Makanya di hadis yang tadi disebutkan, ketika Nabi kemudian menasihati, mabalu aqwamin qalu kadza wa kadza, mengapa ada orang-orang mengatakan begini dan begitu, punya tekad seperti ini dan seperti itu, amma inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa tazawwajun nisa, tapi aku usalli wa anam, aku salat dan aku tidur. Yani dalam satu malam ada waktu untuk salat, ada waktu untuk tidur, bagi-bagi. Ya, wa asumu wa uftir, aku juga puasa, aku juga terkadang tidak puasa, tidak tiap hari puasa. Ada selang-selingnya. Ya, wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka orang yang tidak suka terhadap sunnahku, tuntunanku, dia bukan dari golanku. Ya. Nah, jadi tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi asyahid yang diambil dari kisah tadi yang lebih difokuskan adalah pada ucapan Nabi yang terakhir, a'lamukum billah, aku orang yang paling berilmu di antara kalian terhadap Allah. Nah, ini artinya apa? Ada amalul qalb. Ya, ada amalul qalb. Yang itu bagian penting daripada iman. Ya, ada amalul qalb. Yang itu bagian penting daripada iman. Di sini ada sebagian yang salah memahami kata-kata Al-Bukhari, al-ma'rifah fi'lul qalb. Ya. Apakah ini sama dengan ucapan Khawarij, ucapan Murji'ah tentang iman? Berbeda sekali, ya kan? Al-Murji'ah mengatakan iman itu apa? Amal bukan termasuk iman. Amal bukan termasuk iman. Iman itu adalah ya yang ada dalam qalbu. Ya. Amal bukan termasuk iman. Apakah Al-Bukhari mengatakan begitu? Amal bukan termasuk iman? Tidak, ya kan? Al-Bukhari mengatakan ini bagian daripada iman. Al-Bukhari tidak menafikan amal itu, amal jawarih bagian dari iman. Al-Bukhari enggak menafikan itu. Tapi Al-Bukhari ingin menerangkan bahwa ilmu adalah amal qalb. Amal jawarih lain lagi. Ya. Jadi Al-Bukhari rahimahullah di sini sedang menerangkan bagian-bagian iman, tidak menafikan amal sebagian dari iman. Nah, tapi ada orang ya menganggap ini Al-Bukhari ucapannya seperti Murji'ah. Bahkan termasuk ulat Al-Murji'ah. Ini aneh sekali. Ini enggak paham ucapan Al-Bukhari rahimahullah dan sangat jauh pemahamannya terhadap maksud daripada Al-Bukhari rahimahullah. Ya, sehingga sampai menuduh Al-Bukhari rahimahullah ucapannya seperti ucapan siapa? Ghulat Al-Murji'ah. Orang-orang Murji'ah yang ekstrim. Ya, aneh sekali. Nah, ini yang mengatakan seperti ini dai yang ma'ruf, yaitu Ali Al-Halabi. Ya, Ali Al-Halabi yang ngakunya muridnya Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, karena yakni penyimpangan demi penyimpangan, sehingga perkara yang seperti ini ya dia pun tidak memahaminya, karena na'udzubillah namanya penyimpangan membuat orang semakin jauh dari kebenaran, semakin nampak bahwa dia dipermainkan oleh syaitan, ditutupi fikihnya, pemahamannya oleh syaitan, na'udzubillah, sehingga perkara yang seperti ini dia enggak memaham. Ya, ini sangat aneh sekali. Ya. Ini sekedar faedah supaya kalau ada syubhat Ali Al-Halabi ya, mengatakan seperti itu, kita bisa memahami dengan benar. Ini bukan ucapan Murji'ah, dan Al-Bukhari ya, bahkan membantah Murji'ah. Al-Bukhari rahimahullah tidak menafikan amal minal iman. Di sini hanya menerangkan bahwa ilmu ma'rifah adalah bagian dari amal, yaitu amal qalb. Selanjutnya kita tambah satu lagi ya. Babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fil nari minal iman. Bab man kariha, orang yang kariha, tidak suka, an ya'uda, untuk kembali, fil kufri, dalam kekafiran, kama yakrah, sebagaimana dia benci, an yulqa, untuk dilemparkan, finnar, dalam api. Minal iman, ini termasuk iman. Jadi apa? Rasa tidak suka, ya, rasa tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, ini bagian daripada iman. Nah, ini juga amal apa ini? Amal jawarih atau amal lisan atau amal qalb? Hah? Apa? Amal qalbi. Nah, jadi amal qalbi banyak. Tadi ma'rifah termasuk fi'lul qalb. Ini juga rasa benci untuk kembali kepada kafiran juga fi'l al-qalb. Itu bagian pula, bagian dari iman juga. Ya. Jadi di sini Al-Bukhari sedang menerangkan apa? Bagian-bagian daripada iman. Qala Al-Bukhari rahimahullah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب هذا له الأزدي البصري الأزدي البصري ثقة إمام حافظ أخرج له الجماعة ثقة إمام حافظ أخرج له الجماعة قال حدثنا شعبة شعبة ابن سبا نسرين ابن من ابن من يا عبد الرحمن شعبة بن الحجاج الواسطي أبو بسطام Amirul Mu'minin bil Hadith. An Qatadah. Nah, sudah lewat juga Qatadah. Qatadah Ibn Man. Qatadah Ibn Man. Sabah, Tuan. Ibn Di'amah As-Sadusi. Fikatun. Tabtun. Ya. Belum lama kita lewati. Hadis berapa itu? 13 ada. Ya. Akhraja lahu al-jama'ah. An Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyyun jalil. Khadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Radiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah wa man yukrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yulqa finna. Salasun, tiga perkara. Mangkun nafih, siapa yang ketiganya ada padanya. wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaih, siapa yang Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwahuma, dari yang selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Wa man ahabba abdan, dan siapa yang lebih, siapa yang mencintai seorang hamba, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa man yakrahu an ya'uda fil kufri, dan orang yang membenci untuk kembali kepada kekafiran, ba'da id anqadahu Allah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, kama yakrahu an yulqa fil nar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api. Nah, ini semuanya min khisali al-iman, semuanya termasuk dari keimanan. Jadi ada mahabbah, ya, itu bagian daripada iman, mahabbatullah war rasul. Kemudian mahabbatul abad lillah, cinta kepada seorang juga karena Allah, itu bagian dari iman. Dan benci, ya, benci juga bagian daripada iman. Benci kepada siapa? Benci kepada kekafiran. Benci kepada apa? Benci kepada kekafiran, yakni untuk dia kembali kepadanya setelah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Mufhum? Baik. Insyaallah hadis yang terakhir ini kita hafalkan, ya. Semoga pertemuan berikutnya sudah dihafal oleh antum. Dan sanadnya kelihatannya mudah, ya. Sulaiman bin Harb, Syu'bah, Qatadah, Anas, 4 orang. Ini namanya isnadun ruba'i. Isnad ruba'i, sanad yang cuma terdiri dari 4 orang. Jadi insyaallah antum hafal dengan sanadnya nanti, ya. Sulaiman bin Harb, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Belajar menghafal sanad sekali lagi. Baik. اللهم اعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك